Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita kembali bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati di radio yang kita sayangi ini, Radio Republik Indonesia. Pada hari ini kita telah sampai pada surah Yunus ayat ke-62, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ayat sebelumnya menceritakan bahwa sesuatu yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahuinya. Allah lah yang tiada tersembunyi baginya segala sesuatu apapun yang terjadi di alam semesta ini. Allah lah yang mengetahui dan yang mengatur alam semesta ini dengan begitu sistematis dan bermanfaat bagi seluruh makhluk yang hidup di dalamnya. Nah, namun kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dalam memahami ayat ini jangan kemudian kita mengatakan bahwa wali-wali Allah yang disebut dengan wali Allah itu mengetahui yang gaib. Tapi katakanlah kepada mereka seperti bahwa telah dibukakan tabir gaib bagi dirinya. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa sesuatu itu gaib itu nisbi sifatnya atau relatif. Misalnya pulpen yang atau sesuatu yang ada di dalam kantong saya, ya, orang lain tidak mengetahuinya tapi saya mengetahuinya. Oleh karena itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi memberikan contoh dalam jilid 6 dari terjemah tafsir Sya'rawi ini di halaman 305. Contohnya ada orang yang kecurian sesuatu. Dia tidak tahu di mana benda itu disimpan, akan tetapi si pencurinya tahu. Begitu juga orang yang membantu pencuri, termasuk jin yang kebetulan berada di tempat pencurian tadi, mereka itu semua tahu. Maka barang yang dicuri tadi tidaklah merupakan barang gaib buat mereka. Jadi boleh jadi sesuatu itu gaib bagi diri kita, tetapi tidak gaib bagi orang lain. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengungkap sesuatu yang dahulu dianggap gaib, di kemudian Allah Subhanahu wa taala mengungkapnya dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh manusia. Dahulu sebelum ada Newton misalnya, orang tidak mengetahui adanya gravitasi bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengungkap bahwa bumi ini memiliki gravitasi. Dan Syekh Mutawalli Sya'rawi menegaskan bahwa banyak sekali penemuan-penemuan itu ditemukan secara kebetulan. Archimedes misalnya menemukan tentang berat jenis air. Itu semuanya ditemukannya secara tidak sengaja dan secara tiba-tiba atau secara kebetulan. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui dan hanya dialah yang mengetahui hakikat sesuatu itu, ini tidak dapat dinafikan lagi. Dan apa yang sebenarnya diketahui manusia merupakan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber daripada berita itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang dia beritahukan kepada manusia lewat beragam cara atau lewat beragam fasilitas. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Jadi wali-wali Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, itulah wali-wali Allah. Itulah orang-orang yang sesungguhnya menjadi perwakilan Allah di muka bumi ini, walaupun bukan dalam artian Allah itu lemah sehingga dia memiliki atau membutuhkan wakil di bumi ini, tidak. Tetapi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka itulah yang tidak ada ketakutan di dalam dirinya La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, apalagi rasa sedih terhadap apa yang mereka lakukan. Karena apa? Karena mereka telah ditunggu dengan kenikmatan di dalam syurga jannatun na'im. Semoga kita yang mendengarkan kajian ini semuanya adalah wali-wali Allah yang dijanjikan Amin. Dengan surga jannatun na'im. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Perdana, Ustaz Fajrul, dan Ustaz Zainal Arifin yang sudah tidak sabar lagi untuk memberikan kontribusinya. Fadhol. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah, Ustaz Fajrul, dan Ustaz Perdana, bahwa wali terkait dengan mengetahui yang gaib. Tetapi maksud yang gaib di sini perlu lebih untuk kita kritisi. Gaib menurut Sa'rawi tadi jelas ada gaib nisbi dan gaib mutlak. Gaib mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan keberadaan surga di akhirat kelak nanti dan neraka di akhirat kelak nanti. Artinya apa? Orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membantu kelanggengan agama Islam di bumi ini, itu tidak lepas dari keimanannya yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya yang teguh kepada hari kiamat itu ada, bahwa Al-Qur'an itu pedoman dan petunjuk hidup, bahwa Nabi Muhammad itu adalah teladan dia. Jadi inilah yang dimaksud dengan wali-wali Allah. Keyakinan yang utuh ini yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi wali itu bukanlah orang yang mengamalkan amalan magis, yang memiliki karomah. Boleh jadi dia akan menimbulkan karomah, tetapi bukanlah wali itu identik dengan karomah, dan sehingga dikatakan dia wali karena memiliki karomah. Apalagi sampai disembah ya Ustaz. Apalagi sampai disembah dan dikultuskan, dipuja dan dipuji. Karena keberadaan wali itu sebenarnya bukan untuk dipuja dan dipuji, tetapi apa yang dia perbuat untuk kelanggengan agama Allah di bumi ini. Allah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memang tidak mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, karena laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai zat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai seorang wali, dia akan merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dari itu dia memerlukan kasih sayang itu. Untuk itu seorang wali ketika sholat, dia pun akan melaksanakannya dengan khusyuk. Karena apa? Karena sholat, ibadah yang dilakukannya baik dalam formal ataupun informal, baik ansih mahdoh ataupun gairu mahdoh, tetap dalam bingkai anta'budallah ka'annaka taroh. Kita merasakan kebersamaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun belum sampai derajat wali yang maksimal, ada derajat wali yang menengah, yaitu fa in lam takun taro fa innahu yarak. Kalau belum sampai kita seakan-akan melihat atau berada bersama dengan Allah, yakinlah Allah melihat dan berada bersama dengan kita. Inilah yang dimaksud dengan inna aulia Allah. Kalaulah dia sudah sampai derajatnya demikian, maka unsur-unsur materi itu sudah menjadi sirna di hadapan dia. Emas dan pasir itu nilainya sama di hadapan dia. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh seseorang, apakah ini adalah wali Allah atau bukan wali Allah, maka jawabannya tergantung pada Anda. Kalaulah Anda benar-benar wali Allah, apakah Anda menyambut pengemis yang datang ke rumah Anda dengan memuja dia, atau menyambut orang yang memberi bingkisan kepada Anda dan Anda memuja dia? Kalau kita memuja orang yang mengemis datang ke tempat kita, bahwa kita benar-benar yakin kepada keberadaan surga dan akhirat, yakin bahwa kita ini adalah kasir Allah, sehingga memberi apa yang dipinta oleh Allah dengan sukacita. Tetapi kalau masih memuja orang yang memberi kepada kita, maka unsur materinya masih ada, berarti keyakinan yang utuh kepada Allah dan hari akhirat masih dipertanyakan. Iya, saya juga ingin sedikit memperluas pemahaman tentang makna wali tadi yang sudah digambarkan oleh Ustaz Adi dan Ustaz Jenal, bahwa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, yang dikatakan wali itu dalam keterangan ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu juga namanya wali. Bahkan kalau di dalam konteks Al-Qur'an, kata Profesor Dr. Quraish Shihab, untuk manusia bisa dalam dua bentuk, wali ya, pelindung, atau maula juga bisa bermakna wali. Karena makna dari wali ini sendiri adalah dekat. Artinya seorang pelayan, ya, seorang wali atau tuan bisa juga disebut dengan wali atau maula, karena pada saat dia membutuhkan sesuatu, yang paling dekat dengannya itu adalah si pelayan ini tadi. Begitu juga pelayan, ketika dia perlu sesuatu, dia akan panggil tuannya. Nah, jadi wali di sini adalah orang yang berarti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wali juga bermakna pelindung, sebagaimana di dalam keterangan surat Asy-Syura Allah mengatakan, "Fallahu wal wali wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir." Allah itu adalah pelindung, wali sebenarnya, Allah yang menghidupkan yang mati, dan juga Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi, dari beberapa keterangan ayat Al-Qur'an ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa wali ini bukan mesti ustadz kondang masuk TV baru dia jadi wali. Tidak mesti yang dikatakan wali itu adalah ulama-ulama atau syekh tarekat sufia. Tapi bisa saja yang menjadi wali Allah ini adalah orang-orang biasa saja. Tetapi orang yang biasa ini adalah orang yang selalu merasa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah merasa Allah itu sangat dekat dengan dirinya. Jadi tidak menutup kemungkinan siapapun bisa menjadi wali Allah. Pada saat dia merasakan perlindungan Allah, pada saat dia dekat dengan Allah, pada saat dia melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, maka orang seperti inilah yang mungkin termasuk di dalam kategori ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yazanun, bahwa kehidupan mereka itu tentram, tenang, nyaman, orang dekat sama dia pun tenang, bukan malah orang takut dekatan dengan dia, ya, karena mungkin terlalu banyak magicnya begitu, atau menimbulkan masalah. Ya, kalau seandainya yang sudah kita dengarkan seperti itu, berarti apa yang kita dapatkan pola di masyarakat itu sudah salah menerjemahkan atau menafsirkan tentang kata-kata atau pengertian dari wali tersebut. Dan kalau kita lihat kajian kita saat ini, ketika Allah mengatakan ala inna awliya Allahi, sangat simpel, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Artinya apa? Ketika ditakut-takuti orang, dia tidak pernah takut. Ketika diberikan berita gembira tentang kesedihan, dia tidak akan pernah sedih. Itulah yang dimaksudkan golongan wali Allah. Tentunya orang-orang yang seperti ini adalah didasarkan oleh keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti film yang heboh-hebohnya baru-baru ini tentang 2012. Siapa? Itu tak perlu ditakuti. Kalau memang sudah akan terjadi, itu akan terjadi. Satu orang pun tidak akan bisa menghindar dari hal yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat dalam keadaan film itu yang begitu menyedihkan, kesedihan itu didasari atas dasar apa? Karena itu adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sangat simpel, dan di ayat lain dikatakan Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Menjadi wali Allah ini sangat simpel sekali, yaitu yang dapat mendobrak yaitu kegelapan sehingga menuju alam terang menderang. Yang mana terang menderang ini dalam arti kata kita tidak pernah putus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin satu motivasi yang dapat atau satu pesan yang begitu terang benderang dari ayat ini, bahwa kita dimotivasi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penolongnya, atau dalam bahasa lain wali Allah. Seperti yang tadi sudah ditegaskan oleh para narasumber sebelumnya, bahwa siapa saja di antara kita dapat menjadi wali Allah yang menolong dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa bukan karena Allah itu lemah sehingga kita perlu menolongnya, tetapi karena itu semuanya akan kembali pada diri kita. Kemudian catatan yang menarik lagi bahwa sesuatu yang gaib itu ada yang nisbi dan ada yang mutlak. Yang nisbi itu boleh jadi manusia, jin atau makhluk yang lain mengetahuinya, tetapi kita tidak mengetahuinya. Artinya boleh jadi orang lain mengetahui, kita tidak mengetahui, atau kita mengetahui, orang lain tidak mengetahui. Tetapi ada gaib yang mutlak, seperti surga, neraka, kapan terjadinya hari kiamat, itu semuanya adalah kegaiban yang mutlak. Dan ada yang lain yang telah dijelaskan para ulama kita terdahulu, itu yang tidak diketahui oleh manusia. Maka daripada itulah berkaitan dengan hal-hal yang gaib, yang mutlak ini, maka tidak ada kata lain adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur terhadapnya. Di antaranya adalah beriman bahwa hari kiamat itu akan datang, dan ketika datangnya maka tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, dan semua terjadi secara tiba-tiba tanpa ada proses. Oleh karena itu, marilah kita menjadi wali-wali Allah agar kita hidup tenang, damai, tentram di alam semesta ini dan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tenang, dan Allah ridha terhadap diri kita dan kita ridha terhadapnya. Demikian yang dapat disampaikan. Saya Ardiansyah bersama tim terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih ala husni mutaba'atikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.